Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadiy Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullam walalatun finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan limpahan nikmat dan taufiknya kepada kita, sehingga dengannya di kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kita masih dalam bab fil yakin wa tawakkul, dan di kesempatan sebelumnya kita telah sampai pada hadits yang ketujuh yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala dalam bab ini. Sehingga di kesempatan malam hari ini kita masuk ke hadits yang berikutnya, hadits yang ke-8, di mana Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala beliau berkata, wa'an Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nama beliau adalah Abdullah ibn Uthman ibn Amir ibn Umar ibn Ka'ab ibn Sa'ad ibn Taim ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Nu'ay ibn Ghalib Al-Qurasi At-Taimi radhiyallahu ta'ala anhu. Wa abuhu wa ummuhu sahabatun radhiyallahu anhum. Dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang nama beliau adalah Abdullah bin Uthman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Nu'ay bin Ghalib Al-Qurasi, yang mana beliau dan kedua orang tua beliau semuanya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau makruf dengan kunyah dan laqab beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana sebab laqab beliau dilaqabi dengan As-Siddiq disebabkan beliau orang yang pertama kali dari kalangan laki yang membenarkan dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pula beliau adalah orang yang senantiasa membenarkan semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ada keraguan, kebimbangan sedikit pun. Sebagaimana kisah yang ma'ruf tentang Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika di pagi hari mereka orang-orang Kufar Quraisy mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sahibuka zama annahu qaddaba ila baitil muqaddas fil lailah, temanmu tersebut yang dimaksudkan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ia telah pergi ke Baitul Maqdis dalam perjalanan satu malam. Yang kita ketahui secepat-cepatnya kendaraan di waktu itu sesuatu yang mustahil ditempuh dengan waktu perjalanan dengan semalam saja bolak-balik. Naam. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pun mengatakan, in kana qala qad shadaqa, jika memang itu benar beliau sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan demikian, maka sungguh ya beliau benar, tidaklah berdusta. Apapun yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tanpa bimbang, tanpa ada keraguan mengimani dan membenarkan yang demikian tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menamakan beliau dengan As-Siddiq sebagaimana riwayat yang datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas Gunung Uhud bersama Abu Bakar As-Siddiq, Umar dan Utsman radhiyallahu taala anhum. Dan tiba-tiba Gunung Uhud tersebut bergetar. Yang kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Uthbut ya Uhud, tenanglah wahai Uhud. Fa inna ma'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syuhada'. Sungguhnya yang di atas engkau itu adalah seorang nabi, seorang as-siddiq." Yang dimaksud adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala dan dua orang yang syahid, yaitu Umar dan Utsman radhiyallahu ta'ala anhum. Maka beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah bin Utsman, di mana beliau dan kedua orang tuanya adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Nadhartu ila aqdamil musyrikin wa nahnu fil ghar," aku melihat kepada kaki-kakinya mereka orang-orang musyrik dalam kondisi kami, beliau dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berada dalam sebuah gua. "Wa hum ala ru'usina," dalam kondisi mereka di atas kami. "Fakuntu," maka aku mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, law anna ahadahum nadhara tahta qadamaihi la absarana," sekiranya salah seorang di antara mereka melihat ke bawah, melihat ke bawah, "la absarana," yakni saya, ia akan melihat kita. Faqala, yang kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bermatakan, "Ma dhannuka ya Abu Bakar bitnaini Allahu talithuma," bagaimana menurutmu wahai Abu Bakar tentang dua orang yang mana ketiganya itu adalah Allah azza wajalla yang senantiasa menjaga, senantiasa melindungi, memeliharanya. Naam. Muttafaqun alaih, hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Muslim, dan disepakati oleh keduanya. Yang mana ini terkait tentang kisah ketika hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai menjaharkan secara terang-terangan mendakwahi mereka, orang-orang Quraisy menyuruh mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Maka bangkitlah mereka, orang-orang musyrik, untuk menghadapi dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghalangi manusia untuk supaya tidak mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian meninggalkan agama nenek moyang mereka. Maka mereka pun mempersempit dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk mengganggu, menyakiti dengan berbagai macam ucapan-ucapan, tindakan-tindakan, hingga puncaknya mereka bertikad untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gangguan-gangguan yang begitu dahsyat yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin ketika mereka menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, hingga sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan beliau, memerintahkan beliau untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Naam. Yang itu terjadi pada penghujung tahun ke-13 dari diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan tidak ada yang menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan salah seorang penunjuk jalan yang akan menuntunkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq ke Madinah. Naam. Maka ketika mereka orang-orang musyrik mengetahui bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah keluar dari Mekah, maka mereka pun mengumumkan kepada semua orang, siapa yang bisa membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka baginya mereka akan mendapatkan hadiah ketika mereka mampu mendatangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginya 200 unta yang bisa mendatangkan, membawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa mendatangkan Abu Bakar As-Siddiq, baginya 100 unta. Sehingga ketika diumumkan yang demikian itu, mereka manusia pun berusaha mencari, mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di gunung-gunung, di lembah-lembah, di setiap penjuru, setiap tempat yang mereka kira memungkinkan bahwasanya beliau berdua bersembunyi padanya. Tidak ada satu tempat pun mereka melainkan berusaha untuk mencarinya sedetail-detailnya, secara terperinci. Tidak ada suatu gua mereka melainkan akan masuki. Tidak ada satu gunung pun mereka akan mendakinya untuk mencari di dalamnya. Hingga sampai mereka berada di sebuah gua yang di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Gua Tsur yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bersembunyi selama 3 malam. Di gua tersebut menunggu menanti sampai meredanya pencarian mereka terhadap keduanya. Maka tatkala mereka orang-orang Quraisy ada di atas gua tersebut, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pun mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sekiranya salah seorang di antara mereka itu melihat ke bawah mereka, ke kaki-kaki mereka, niscaya mereka akan melihat kita. Kebetulan gua ada di bawah tersebut." ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menenangkan, menenteramkan hati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, yang kemudian beliau mengatakan, ma dhannuka ya Abu Bakar bithnaini Allahu tsalitsuhuma, wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu tentang dua orang yang mana ketiganya itu adalah Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menjaga, melindungi, memeliharanya. Naam. Ya. Yang tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan, pelindungan kepada hambanya, tidak ada satupun di antara hamba tersebut, tidak ada satupun di antara makhluknya yang bisa memadzharatkannya, yang bisa mencelakainya. Tidak ada yang bisa. Ya. Naam. Untuk melakukan yang demikian itu. Karena Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tatkala dia memberikan perlindungan, pertolongan, tidak ada yang bisa untuk memadzharatkannya. Ketika memberi sesuatu, tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Ketika Allah mencegah sesuatu, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan padanya. Naam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan hambanya, tidak ada satupun yang bisa menghinakannya. Ketika Allah menghinakan hambanya, tidak ada satupun yang bisa memuliakannya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzil mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Nabi, ya Allah, zat yang menguasai kekuasaan, kerajaan ini. Naam. Engkau memberikan kekuasaan kepada siapa saja yang kau hendaki, dan engkau mencabut kekuasaan tersebut dari siapa saja yang kau hendaki. Engkau yang memuliakan siapa saja yang kau hendaki, dan engkau yang akan merendahkan siapa saja yang kau hendaki. Di tangan Allah lah segala kebaikan. Allah ya zat yang maha kuasa terhadap segala sesuatu. Ma dhannuka ya Abu Bakar bithnaini Allahu tsalitsuhuma. Yang mana dalam Al-Qur'an Karim, dalam surat At-Taubah yang ke-40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu id akhrajahu alladziina kafaru thaniyatnaini idh huma fil ghar id yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Fa'angzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarauha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi al-ulya wallahu azizun hakim. Jika kalian tidak memberikan pertolongan kepadanya, kepada Rasul sallallahu alaihi wa sallam, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada beliau tatkala mereka orang-orang kufar Quraisy mengusir Rasul, hendak membunuh Rasul. Naam. Ya. Di mana beliau salah satu dari dua orang yang berada di dalam gua. Ketika sahabatnya mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya. Ketika beliau mengatakan kepada sahabatnya, tatkala mengatakan, ya Rasulullah, seandainya salah seorang di antara mereka itu melihat ke bawahnya, niscaya akan melihat kita. Maka Rasul mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana, janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama kita, menjaga, menolong, melindungi, memeliharanya. Sehingga tidaklah seorang pun ketika mendapatkan penjagaan, pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala, ada satupun makhluk yang bisa memadzharatkan, menyakitinya. Naam, tidak ada yang mampu untuk mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kemudian menurunkan sakinah, ketenangan, ketenteraman ya kepadanya, dan Allah menguatkan dengan tentara-tentara yang tidak bisa dilihat dari mereka kalangan para malaikat. Dan Allah menjadikan kalimatnya mereka, orang-orang kafir itu rendah, hina. Dan Allah memuliakan, meninggikan kalimatullah Allah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dalam hadis ini memberikan beberapa pelajaran kepada kita, di antaranya mangkobah kedudukan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau satu-satunya sahabat yang menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala hijrahnya beliau sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Ya. Demikian pula pelajaran yang berikutnya ini menjelaskan, berikan faedah kepada kita tentang bagaimana rasa cintanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kekhawatiran beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khawatir kalau menimpa pada diri beliau sesuatu yang memadaratkan pada diri beliau. Naam, dari musuh-musuh Allah. Ya. Sehingga beliau pun mengatakan, ya Rasulullah, law anna ahadahum nadhara ila aqdamihi la absarana, kekhawatiran. Naam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan suatu kemadharatan. Naam, sebagaimana bentuk pula kecintaan yang begitu besar dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ini berikan faedah kepada kita wajibnya untuk memiliki keyakinan kepada Allah Azza wa Jal, merasa tenang dan tenteram dengan penjagaan, perlindungan, pertolongan Allah. Setelah seorang itu berupaya untuk menjalankan sebab-sebab, ya, bersungguh-sungguh, berhati-hati yang bisa menjerumuskan kepada hal-hal yang bisa membahayakannya. Yakin, thiqah, ya, kepada Allah Azza wa Jal. Ketika benar-benar seorang itu, naam, telah berupaya semaksimal mungkin, berhati-hati dari hal-hal yang memadharatkan, telah semaksimal mungkin mengupayakan sebab-sebab yang dengannya dia bisa mendapatkan apa yang diinginkan dari kemaslahatan, harus punya thiqah, keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, demikian pula di sini memberikan faedah pelajaran kepada kita pula bagaimana penjagaan, perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada wali-walinya dari kalangan para anbiya dan orang-orang saleh yang Allah Subhanahu wa taala na'am menjanjikan untuk senantiasa memberikan pertolongan kepada mereka. Innalanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yauma yaqumul asyhad, sesungguhnya benar-benar kami akan berikan pertolongan kepada rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia ini, ya, bil hujjati wal burhan, ya, dengan demikian pula pertolongan Allah Subhanahu wa taala dari upaya-upaya mereka, ya, tindakan zaliman dan semakna dengannya di dalam kehidupan dunia, demikian pula nanti di yaumul kiamah, ya, Allah Subhanahu wa taala menjaga, memelihara, melindungi wali-walinya. Man ada li waliyan faqad adantu biharbi, ya, barang siapa yang dia mengumumkan, nah, menyakiti wali-wali Allah, maka umumkan peperangan padanya. Bagaimana kondisi keadaan manusia, ya, tatkala dia itu yang memerangi adalah Allah Azza wa Jalla, maka berhati-hati mereka dari mengganggu, menyakiti, mendzalimi wali-wali Allah. Yang nanti akan mereka hadapi adalah Allah Azza wa Jalla yang senantiasa akan menjaga, melindungi wali-wali Allah tersebut dari kalangan orang-orang yang beriman yang senantiasa menegakkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian berkata Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala hadis yang berikutnya, hadis yang ke-9. An ummil mu'minin Ummi Salamah wasmuha Hindun bintu Abi Umayyah Hudzaifah Al-Makhzumiyah radhiyallahu taala anha. Dari Ummul Mukminin Ummu Salamah yang nama beliau adalah Hindun binti Abi Umayyah Hudzaifah Al-Makhzumiyah radhiyallahu taala anha, salah satu dari istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza kharaja min baitihi, sebelum itu ya, teringat faedah yang terlupakan dari hadis ini pula. Hadis ini pun memberikan faedah kepada kita tentang bahwasanya kisah hadis Abu Bakar As-Siddiq tadi. Ya, kisah tentang Al-Ankabut sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, tentang kisah ya laba-laba yang kemudian membuat sarang di mulut gua, ada pohon yang tumbuh yang di situ ada burung-burung yang hinggap di ranting-rantingnya, upaya untuk melindungi ya Nabi dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Ya. Bahwasanya kisah tersebut kata beliau ghairu sahihah. Kisah yang perlu ditinjau kembali tentang kebenarannya. Naam, terkait tentang kisah tersebut. Ya. Perhatikan terhadap apa yang terkandung dalam hadis ini. Ya Rasulullah. Ya. Lau anna ahadahum, sekiranya salah seorang di antara mereka melihat ke bawah mereka, ke kaki-kaki mereka, niscaya mereka akan melihat kita. Naam. Ya. Sedangkan kisah yang ma'ruf, yang masyhur, mereka tidak jadi masuk ke gua karena di situ enggak mungkin ada di dalamnya. Nah, ada sarang laba-laba. Kalau ada orang yang lewat di sana tentu akan rusak sarang laba-laba tersebut. Ini burung banyak. Ya, hinggap di ranting-ranting. Kalau ada orang yang lewat tentunya akan berterbangan. Naam, sehingga perlu ditinjau kembali kisah ini. Ya. Naam, Allah menjaga, Allah melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Naam, karena Allah Subhanahu wa taala menghijabi mereka, pandangan-pandangan mereka, penglihatan mereka untuk melihat Rasul, melihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Ya, bukan terkait permasalahan-permasalahan yang sifatnya hissiyah sebagaimana disebutkan dalam kisah yang ma'ruf dalam hal ini. Naam. Ya, beliau mengatakan bahwasanya kisah ini ya perlu ditinjau kembali, ghairu sahihah. Ya, tentang kebenarannya perlu ditinjau kembali. Tidaklah benar kisah tersebut. Li'anna alladhi mana'al musyrikin min ru'yatin nabi wa sahibi Abu Bakar laisat umuran hisian, karena yang menghalangi mereka orang-orang musyrik untuk melihat Nabi, ya, untuk melihat Abu Bakar As-Siddiq, menemukan mereka, bukan perkara-perkara yang sifatnya hisiah, ya. Naam. Barakallahu fiik. Bal huwa umurun ma'nawiyah wa ayatun min ayatillahi azza wa jal. Bahkan ini terkait perkara-perkara yang sifatnya maknawi. Ya. Salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jal. Allah menghijabi penglihatan mereka untuk melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ya dan Abu Bakar As-Siddiq ya. Wallahu taala alam suwa. Kemudian hadis yang ke-9 dari Ummul Mukminin Ummu Salamah, nama beliau adalah Hindun bintu Abi Umayyah Hudzaifah Al-Makhzumiyah radhiyallahu taala anha. Anan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza kharaja min baitihi qala, adalah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau keluar dari rumah beliau, beliau mengatakan bismillah tawakkaltu ala Allah, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima udlama au udlama au ajhala au yujhala alayya. Naam, ketika beliau keluar dari rumah, beliau senantiasa membaca doa ini. Bismillah tawakkaltu Allah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima udlama aw ajhala aw yajhala alayya. Hadits sahih diriwayatkan Abu Dawud, At-Tirmidzi dan selain keduanya dengan sanad yang sahihah kalau beliau. Ya, wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih wa hadzal lafdu Abi Dawud. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadits ini di antara hadits yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membimbingkan kepada kita, yang menuntunkan kepada kita tentang di antara zikir-zikir, doa-doa yang naam bermanfaat, yang penuh dengan barokah, yang semestinya seorang muslim itu mengucapkannya ketika dia hendak keluar dari rumah, sebagaimana doa zikir yang disebutkan di dalam hadis ini. Ya, zikir yang agung, zikir yang sangat bermanfaat, yang penuh dengan barokah, yang selainnya seorang muslim untuk senantiasa menjaga, memelihara dan mengamalkannya sebagai bentuk ta'asyan, mencontoh, mengikuti apa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadin yang sangat agung. Ya, di dalamnya di mana seorang muslim itu tentunya ketika dia keluar dari rumah tidak akan terlepas yang namanya mukhalathah, muasyarah, bercampur, berbaur dengan orang lain. Ya, bermuamalah dengan mereka. Yang terkadang dalam pergaulan, muamalahnya, bercampurnya dengan orang lain tersebut tidak terlepas dari gangguan-gangguan yang bisa menyebabkan seorang itu menyimpang dari as-siratal mustaqim. Seseorang itu tergelincir, seseorang itu berbuat kedoliman terhadap orang lain ataukah dia didolimi, apakah dia tergelincir ataukah menggelincirkan orang lain, sehingga butuh penjagaan, butuh perlindungan naam dari Allah Azza wa Jalla, yang mana Rasulullah SAW menuntunkan, membimbingkan kita dari itu semuanya untuk terjaga, terpelihara. Di antaranya dengan doa ini, dengan zikir ini. Ketika seorang itu keluar dari rumahnya. Sesuatu yang wakil, iya kan? Namanya kita keluar dari rumah. Pasti. Nah, yang namanya bergaul, berkumpul, berbaur dengan orang lain. Ya, di tempat kerjaannya, ya, ataukah dimanapun ia berada, di saat dia berjualan dengan semisalnya, apakah ucapan ataukah tindakan perbuatan yang terkadang itu dia menyakiti saudaranya, mendolimi saudaranya, ataukah mungkin sebaliknya dia disakiti, didolimi, ya, disesatkan, dibodohi, ataukah dia berbuat kebodohan terhadap diri sendiri. Butuh yang demikian itu penjagaan, perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. Maka di sini merupakan zikir yang agung, zikir yang sangat bermanfaat, yang penuh dengan barokah, yang selayaknya sepantasnya seorang muslim untuk menjaga, memelihara, ya, zikir ini dengan mengamalkannya sebagai bentuk ta'asyan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya. Yang mana di sini beliau Ummu Salamah Hindun bintu Abi Umayyah radhiyallahu ta'ala anha, ya, menyampaikan bahwasanya biasa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau keluar dari rumahnya. Ya, penyebutan rumah di sini apakah rumahnya sendiri ataukah ketika dia keluar dari rumah orang lain? Ya, ataukah di saat dia mungkin dalam kondisi safar, singgah di penginapan, hotel ataukah semakna dengannya. Sifatnya umum. Ya, tempat di mana dia tinggal. Baik rumahnya sendiri ataukah rumah kontrakan ataukah saat dia itu bertamu kemudian enggak keluar dari tempat dia bertamu ataukah di tempat dia menginap ataukah yang semisalnya. Nah, penyebutan rumah di sini rumahnya sendiri adalah ya min babil ghalib, keumumannya demikian. Tapi di sini mencakup ya secara umum. Sehingga jangan sampai dipahami kalau bukan rumahnya enggak perlu membaca doa ini, tidak. Ya, ini mencakup keluar dari tempat manapun yang dia singgah padanya. Ya, ketika bertamu atau ketika dia singgah di penginapan, tatkala dia safar atau yang semisalnya. Biasa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari rumahnya beliau mengatakan bismillah tawakkaltu 'ala Allah dengan menyebut nama Allah ba'dil isti'anah untuk memohon pertolongan, di mana seorang memulai dengan basmalah dalam rangka untuk tabarruk mengharapkan barokah dari Allah azza wajal. Demikian pula mohon pertolongan kepada Allah agar dimudahkan setiap langkah perbuatan yang hendak dia kerjakan dari kebaikan-kebaikan. Semoga dimudahkan tatkala dia bekerja, beraktivitas, ya. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengalami kesulitan padanya. Yang namanya pertolongan dari Allah, tanpa pertolongan dari Allah tidak akan bisa kita bisa menjalankan aktivitas kita. Butuh yang namanya keberkahan dari setiap yang kita lakukan, dari kebaikan-kebaikan. Sehingga kebaikan tersebut sesuatu yang sifatnya langgeng kita dapatkan. Siapapun dari kita mengharapkan yang demikian itu untuk mendapatkan keberkahan. Terkait umurnya, terkait hartanya, segala hal. Naam. Ya. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Aku bertawakal kepada Allah azza wajal. Ya. Sebagaimana itu kondisi keadaan orang yang beriman. Demikian kondisinya senantiasa pasrah menyandarkan segala urusannya kepada Allah, penuh dengan keyakinan disertai dengan upaya usaha ya untuk mendapatkan kemaslahatan, terhindar dari segala kemudharatan. Itu kondisinya orang yang beriman. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu. An adillah. Ya. Dari kesesatan. Yang kesesatan itu muncul dari dirinya sendiri. Apakah dengan melakukan dosa-dosa kemaksiatan. Yang dosa-dosa dan kemaksiatan ini sesuatu yang akan menjadi sebab seorang itu berpaling dari as-siratal mustaqim. Ya. Berlindung dari kesesatan yang muncul dari dirinya sendiri dengan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Naam. Al-udhullah ataukah disesatkan. Naam. Dari kalangan asyayatin al-jin wal-ins. Yang himmah mereka, keinginan mereka tidak lain adalah untuk menghalangi manusia dari as-siratal mustaqim. Ya, meminta perlindungan kepada Allah azza wa jal dari kesesatan. Apakah sesuatu yang itu akibat dari perbuatannya dia sendiri tadi. Dosa-dosa dan kemaksiatan ketika menumpuk akan menutup hatinya. Ya, sehingga peringatan-peringatan, nasihat-nasihat itu mental tidak bermanfaat. Waliyadzubillah. Ataukah karena disesatkan. Disebabkan karena ya asyayatin, al-jin wal-ins. Baik dari golongan jin, demikian pula manusia. Yang keinginan mereka upaya terus untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Au azilla uzalla, aku berlindung kepadamu ya Allah dari ketergelinciran ataukah digelincirkan. Au adlima udlam, ataukah dari kedzaliman. Dzulmul nafsi, mendzalimi diri sendiri. Itu tadi dengan dosa-dosa dan kemaksiatan. Ya, dengan berbagai macam jenisnya. Ya, dari yang paling besar dan seterusnya. Ataukah mendzalimi orang lain? Ya, berlindung kepada Allah dari berbuat kedzaliman terhadap diri sendiri ataukah mendzalimi orang lain yang berhubungan dengan hak-hak saudaranya? Apakah terkait dengan hartanya, jiwa saudaranya ataukah kehormatan saudaranya? Memohon kepada Allah. Ya, apakah dengan tutur katanya, ataukah dengan na'am perbuatannya yang menyebabkan mendzalimi, menyakiti saudaranya. Au udlama, berlindung kepada Allah. Ya, supaya juga tidak dizalimi oleh orang lain. Baik mendzalimi diri sendiri, mendzalimi orang lain ataukah dizalimi orang lain terkait terhadap hartanya, terkait terhadap jiwanya, terkait dengan kehormatannya. Au ajhala au yujhala alayya, dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan kejahilan. Ya, mencakup di sini apa? Ya, berlindung kepada Allah dari kita melakukan perbuatan seperti perbuatan-perbuatan al-juhala, orang-orang yang jahil. Naam. Ya, Bagaimana orang-orang juhala yang tidak tahu tentang agama mereka dalam bertutur kata, dalam bertindak dan berbuat. Ya, serampangan, nggak peduli, ngomong kotor, corok, ataukah tindakan yang, ya subhanallah. Nah, memang orang jahil berlindung kepada Allah dari melakukan perbuatan-perbuatan seperti mereka, al-juhala. Nah, demikian pula masuk makna ya berlindung kepada Allah dari kejahilan di sini adalah apa? Naam. Di mana tersibukkan dengan perkara-perkara yang pada hakikatnya tidak memberikan manfaat sedikit pun padanya. Ya, berlindung kepada Allah dari tindakan kejahilan, tersibukkan dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Naam. Ya. Dan juga masuk di dalamnya berlindung kepada Allah dari kejahilan di sini jahil terhadap hak-hak. Apakah hak Allah dari perkara-perkara yang Allah wajibkan ataukah hak-hak yang berkaitan dengan hak-hak manusia yang lainnya? Naam. Berlindung kepada Allah dari kejahilan. Naam, mencakup perkara-perkara di antaranya. Ataukah dijahili? Di mana orang lain menghadapi dirinya dengan tindakan-tindakan kejahilan. Ya. Naam, tindakan yang tidak sopan, kurang ajar. Ya, baik dengan perbuatan ataukah ucapan, celaan, caci makian. Ya, ini sesuatu yang tidaklah keluar dari kecuali dari mereka orang-orang yang jahil. Naam. Ini makna secara ringkas yang terkandung di dalam doa dan zikir ini. Sesuatu yang sangat agung kalau kita pahami. Ya, kalau kita renungkan apa yang terkandung dalam hal ini. Sehingga ini merupakan doa yang penuh dengan ya, kebaikan, doa yang sangat agung, doa yang penuh dengan keberkahan, sesuatu yang amat sangat kita butuhkan. Di saat kita keluar dari rumah, pasti kita akan dihadapkan untuk bertemu dengan manusia. Tidak terlepas ketika bergaul dengan mereka seperti tadi. Bisa kita menyakiti ataukah disakiti, mendolimi ataukah didolimi. Bisa kita sesat ataukah menyesatkan ataukah disesatkan. Sehingga kita butuh itu semuanya. Perlindungan penjagaan dari Allah Azza wa Jalla. Naam, mestinya bagi kita untuk senantiasa naam ya menjaga, memelihara dan mengamalkan doa ini tatkala kita keluar dari rumah kita sebagai bentuk ya mencontoh apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta mengharapkan perlindungan penjagaan dari Allah dari hal-hal yang kita harapkan untuk dijaga dan lindungi. Wallahu taala alam suwab. Itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat baik kita semuanya. Wa akhiru da'un hamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.